wajah yang berlimpah harta, kosong hatinya. Hebat di dunia, ternyata, oh ternyata, gagal tafsirmu tentang bahagia. Menepilah, membuka peta, mencari makna rumahnya. Hai puan dan tuan pulang, kala luang tenang-tenang, tempatmu di kursi goyang. Hai puan hilang.